Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang kembali mengumpulkan kita di majlis yang ke-31 masih dalam pembahasan kitab At-Tadhhib fi Adillati Matil Ghayati wa Taqrib yang merupakan syarah dari Matnul Ghayati wa Taqrib atau biasa dikenal dengan Matan Abu Syuja. Pertemuan yang telah lalu ya sudah selesai kita membahas tentang furudus shalah. Ya furudus shalah tsamaniyata asyar. Ya atau arkanus shalah tsamaniyata asyar. Rukun-rukun salat itu ada ada 18. Ya, dan telah kita bahas satu persatu ya, dari niat takbiratul ihram hingga ditutup dengan ya wat taslimatul ula wa niyatul khuruji minas salati wa tartibul arkan ya itu rukun-rukun salat ya dan telah kita bahas satu persatu tentang hal tersebut. Kemudian Al-Qadhi Abu Syuja ya melanjutkan tentang sunanus salah ya beliau berkata wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'an sunanuha hanya kembali ke as-salah yakni sunat-sunat salat qabla dukhuli fiha sebelum masuk ke dalam salat sebelum salat yakni sunah-sunah sebelum salat syai'an di situ ada dua sunnah salat sebelum masuk kepada salat yakni al-adhanu wal iqamah yakni adalah adzan dan iqamah. Ya, maka adzan dan iqamah ya dia sunnah-sunnah salat. Ya, demikian yang dibawakan oleh Al-Qadhi Abu Syuja dan juga para ulama Syafi'iyah yang lainnya. Maka dari sini bisa diambil kesimpulan ya bahwasanya al-adzan dan iqamah itu sunnah. Ya, atau lebih tepatnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Ya, hakikatnya tentang hukum adzan dan iqamah di situ ada khilaf antara sesama para ulama Syafi'iyah. Ya, sesama para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat apa hukum adzan dan iqamah. Sebagian ulama berpendapat sebagaimana yang disebutkan yakni ya sunnatun muakkadatun. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Taqiyuddin Al-Fisni huwa sunnatun 'ala sahih. Ya, bahwasanya adzan dan iqamah itu adalah sunnah ya menurut pendapat yang sahih walaupun ada khilaf ya di situ dan khilafnya itu termasuk khilaf yang kuat ya antara sesama para ulama Syafi'iyah ya namun hukumnya sunnah muakkadah wa qila fardu kifayah sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukumnya fardu kifayah ya fardu kifayah harus dilakukan ya, dia wajib dilakukan. In adda wahidun aw ba'dhum saqata 'anil baqin. Namun fardu kifayah itu tidak seluruh muslim harus melakukan, tapi cukup satu atau jumlah yang mencukupi di daerah tersebut. Kalau sudah ada yang melakukan di daerah tersebut, satu orang atau sebagian orang, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Ya, ini sunnah muakkadah. Menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Wa qila huma sunnatun fi ghairi jum'ah wa fardhu kifayatin fiha. Sebagian ulama pendapat yang ketiga dari ulama Syafi'iyah bahwasanya adzan dan iqamah sunnah pada salat selain salat Jumat. Pada salat selain salat Jumat itu sunnah muakkadah. Sedangkan pada salat Jumat itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Namun sebagaimana yang dirajihkan oleh ya Al-Qadhi Abu Syuja sendiri dan juga Taqiyuddin Al-Hisni ya, dan juga kebanyakan para ulama Syafi'iyah bahwa adzan dan iqamah itu sunnah. Sunnah muakkadah. Loh, kenapa sunnah? Yang namanya sunnah berarti ada kalanya boleh ditinggalkan. Ya, di antara dalilnya adalah hadis ya, haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ketika haji ya, Nabi SAW menjamak salat. Ya, menjamak salat bi adzanin wahidin wa iqamatain. Nabi SAW ketika menjamak salat tersebut hanya dengan satu azan. Hanya dengan satu azan dan dua iqamah. Kalaulah seandainya azan itu wajib, harusnya setiap salat itu ada azannya. Ya, harusnya setiap salat itu ada azannya. Nyatanya tidak setiap salat itu ada azannya. Ya. Tidak setiap salat itu ada azannya. Di situ menunjukkan ya, ada kalanya boleh digugurkan azan tersebut, dan itu ya keterangan bahwasanya azan itu sunnah muakkadah. Ya, wallahu a'lam. Al-adhan ya, mari kita bahas dulu tentang adhan. Adhan ya, secara bahasa maknanya al-i'lam. Al-i'lam, pengumuman, pemberitahuan ya, secara bahasa maknanya adalah al-i'lam atau ya, al-i'lan, pemberitahuan atau pengumuman. Wafi syar'i, sedangkan secara istilah syar'i, adhan itu zikrun makhsusun syuri'a lil-i'lam bi-salatin mafrudah. Ya, adzan itu hakikatnya adalah zikir tertentu. Zikir tertentu dalam rangka memberitahukan salat wajib. Ya, zikir tertentu dalam rangka memberitahukan salat wajib. Awal adzan. Ya, awal adzan di situ ada hadis. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya. Ya, hadis dari Abdullah bin Abdirabbih ya, bahwa para sahabat berbeda pendapat ya, bahwa setiap umat mereka ada pengumuman ketika mau ibadah, untuk ibadah mereka ya, sebagian ya, ahlul kitab ya, ada yang pengumumannya itu dengan lonceng ya, dengan lonceng ya, ini Nasrani. Sebagian ahlul kitab pengumumannya itu dengan naqur ya, dengan trompet ya, atau sangkakala dengan trompet. Maka para sahabat ada yang mengusulkan dengan usulan seperti itu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita buat pengumuman kalau sholat? Ya, sebagian sahabat mengusulkan sebagaimana ibadahnya Yahudi pakai trompet. Sebagian sahabat ya, kemudian jawab oleh Nabi SAW, "Dzakalil Yahud." Ya, pengumuman seperti itu orang Yahudi. Kemudian ada yang mengusulkan dengan lonceng, bil jaras. Maka dijawab oleh Nabi SAW, "Dzaka lin Nasara." Yang seperti itu untuk Nasrani. Kemudian selesai majlis tersebut dan tidak ada keputusan. Ya, tidak ada keputusan hingga salah seorang sahabat yakni Abdullah bin Zaid bin Abdirabbih. Ya, beliau malamnya bermimpi. Ya, beliau malamnya bermimpi, "Tawafa bi wa ana naimun rajulun." Ya, ada orang ketika dalam mimpi saya melihat saya terbaring. Kemudian ada orang yang mengelilingi saya, ya. Faqala, dan dia ketika mengelilingi tersebut berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lafaz azan. Lafaz azan. Yani di dalam mimpinya sahabat yang mulia tersebut, dia melihat lafaz azan. Dan ketika paginya dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika paginya dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya, di sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Innaha la ru'ya haq." Ya, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Ya, itu adalah mimpi yang benar. Itu ya, ilham dari Allah tentang pengumuman ya, sholat kaum muslimin. Dan Nabi SAW kemudian perintahkan ya, untuk mengajarkan lafaz adzan tersebut kepada Bilal ya, diminta diajarkan kepada Bilal. Maka sejak itu ya, disyariatkan untuk adzan ya, disyariatkan untuk adzan. Dan adzan, ya, sebagaimana ya hadis adzan bisa dilihat di syarahnya, adzan itu li shalawatil mafruḍah. Ya, azan tersebut disyariatkan untuk salat-salat wajib. Ya, untuk salat-salat wajib. Sehingga dari sini ada isyarat bahwa salat sunnah itu tidak adzan. Ya, tapi dia untuk salat 5 waktu, termasuk Jumat. Karena salat Jumat itu ya dikerjakan di waktu zuhur. Dan menurut mazhab jumhur ulama, Jumat itu badal dari zuhur. Ya, pengganti dari zuhur, kecuali mazhab Hambali. Ya, mazhab Hambali dia berbeda sendiri. Bahkan dia membolehkan salat Jumat itu sebelum masuk waktu zuhur, sebelum tergelincir matahari. Ya, namun jumhur ulama berpendapat bahwa salat Jumat itu hakikatnya hampir sama dengan salat zuhur. Ya, pengganti salat zuhur. Wa dalla 'ala masyru'iyyatihima ma rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya, dalil yang menunjukkan disyariatkannya azan dan iqamah adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Ya, hadis yang sahih. Idza hadaratis salah, ya, jika ya, hadis ini sebenarnya ada kisah. Ya, sekitar ada 20 orang kanu syababan mutaqaribin. Mereka itu anak-anak muda. Anak-anak muda yang umurnya hampir sama. Kemudian mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam dan mereka ya atau bermalam di sekitar Nabi SAW. Ya Allah alam zuhirnya itu bermalamnya di masjid. Ya, di Masjid Nabawi atau sekitar Nabi SAW untuk belajar Islam. Mereka baru masuk Islam langsung ya tinggal di situ belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka ya belajar selama beberapa hari. Ya, sebagian riwayat disebutkan 20 hari. Ya, 20 hari. Maka ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka ini anak-anak muda. Ya. Falamma ra'a min syauqina ila ahlina. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa terlihat tanda-tanda ya mereka itu rindu dengan keluarganya. Karena mereka anak-anak muda punya istri di rumah, ya, 20 hari nggak ketemu istri, bagaimana coba? Ya, gimana Ahmulfis? 20 hari nggak ketemu istri, ya, ya mereka masih muda, maka kemudian Nabi SAW mengizinkan mereka untuk pulang. Ya, sebelum pulang Nabi SAW menyampaikan sabda ini, ya, wasiat kepada mereka tersebut diantaranya adalah tentang azan. Idza hadaratis shalah, ya, jika sudah hadir waktu sholat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya sebagian kalian mengumandangkan azan. Hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan yang menjadi imam di antara kalian akbarukum adalah orang-orang yang paling tua di antara kalian. Ya, orang yang paling tua di antara kalian. Bisa dipaham ya, insyaallah. Ya. Hadis ini menjadi dalil syariat azan. Falyu'adzin lakum ahadukum. Yang azan itu cukup satu orang. Ya, cukup satu orang saja. Falyu'adzin lakum ahadukum. Ya. Falyu'adzin lakum. Fi'il apa itu? Fi'il amr. Baru kita belajar tadi pagi. Fi'lul mudhari al-muqtarin bilamil amr. Berarti menunjukkan apa? Perintah. Perintah berarti wajib. Hukum asal perintah itu wajib. In kana mujarradan mutlaqan 'anil qarinah. Kalau fi'il mudhari'nya itu semata-mata seperti itu, tidak ada keterangan-keterangan yang lain, maka dibawa kepada wajib. Tapi ternyata ada keterangan yang lain, yakni apa? Keterangan bahwasanya ada kalanya tidak azan. Ada kalanya yang tidak azan ketika hadir waktu sholat. Maka dalil tidak ada azannya ketika hadir waktu sholat itu jadi dalil ulama yang menurunkan derajat hukum wajib. Ya, menurunkan derajat hukum wajibnya dari wajib menjadi sunnah mu'akkadah. Fil amr di sini maknanya adalah sunnah, perintah sunnah. Bisa dipahami? Ya. Waliya ummakum akbarukum, yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling akbar, yang paling tua. Ya, berarti kalau kita sholat di Masjid Al-Hilal, harusnya yang jadi imam Pak siapa ini, Pak? Bukan Pak Akbar, bukan? Pak siapa? Pak Herman. Berarti Pak Herman harusnya yang jadi imam. Ya. Bagaimana nih kalau ada yang hafal Quran lewat sama Pak Imam? Ya. Apa Herman? Ya, kalau ada yang hafal banyak hadis lewat sama Pak Herman. Karena dalilnya waliya ummakum akbarukum. Berarti yang jadi imam yang paling tua. Gimana nih? Ganti mazhab kita. Ya. Hadis ini tidak berdiri sendiri. Hadis ini tidak berdiri sendiri. Maka hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari, bagus sekali. Ya, beliau membawakan yang judul bab bab ya. Yakunul imam akbaruhum idza kanu mutasawina fil qiraah atau kama qala Al-Bukhari. Bahwa bab yang jadi imam itu yang paling tua. Kalau apa? Kalau mereka setara dalam hal Quran. Mereka setara dalam hal Quran. Ya. Maka yang paling tetap jadi patokan pertama itu Quran dulu. Ya, Quran. Setelah Quran, a'lamuhum bisunnah. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Ya. Ya ummul qom aqra'uhum likitabillah. Yang berhak menjadi imam adalah yang paling aqra, yang paling qari tentang Al-Qur'an. Walaupun di situ ada dua penafsiran, namun sepakat ulama, kalau ada qari Qur'an, hafal Qur'an plus paham fikihnya, maka dia yang paling berhak. Maka dia yang paling berhak. Sepakat itu empat mazhab. Hanya mazhab yang empat khilaf. Ketika ada qari Qur'an tapi tidak faqih. Yang satu faqih tapi tidak hafal seluruh Qur'an. Nah, ketika seperti ini baru mazhab itu khilaf, ya. Empat mazhab terjadi khilaf. Tapi ketika ada satu orang yang dia mengumpulkan antara Quran dengan fikih, maka sepakat empat mazhab bahwa dia yang paling berhak untuk menjadi imam. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alahum bisunnah. Kalau secara Quran itu sama, maka yang jadi imam itu yang paling berilmu tentang sunnah. Ya, tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan. Kalau tentang ya sunnahnya sama, maka yang lebih dahulu hijrah, ya, yang lebih dahulu hijrah, ya. Maka hadis ini digabungkan dengan hadis itu, ya, hadis ini digabungkan dengan hadis itu. Yakni apa? Hadis ini adalah tentang orang 20 sama-sama baru masuk Islam. Karena mereka sama-sama baru masuk Islam, zohirnya adalah hafalan Qur'annya sama, ya, hafalan Qur'annya sama, pengetahuan tentang hadisnya sama, sama-sama baru masuk Islam. Dari segi itu sama semua, ya, dari segi itu sama semua. Maka didahulukan di antara mereka yang paling tua. Sudah paham ya? Insyaallah. Baru didahulukan yang paling tua. Yang ini digabungkan dengan hadis yang lain. Ya. Ya, hadis ini ya dibahas juga oleh ya para ulama Syafi'iyah, yakni ketika azan, ada azan dan imamah menjadi imam, mana yang lebih afdol, apakah menjadi muadzin atau menjadi imam? Tentu saja yang dimaksud ini ketika ada kesempatan dan ada beberapa jemaah, tidak sebagaimana sebagian masjid. Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, bahkan kadang salat sendiri. Ya. Bahkan ini pernah terjadi juga di Saudi Arabia. Ya, ada yang terjadi seperti itu. Ya, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang salat sendiri. Ya. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Tidak, ketika ada beberapa jamaah dan memiliki beberapa pilihan, mana yang lebih afdol? Apakah menjadi imam atau menjadi muadzin? Menjadi imam atau menjadi muadzin. Maka para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Ya. Yang dipilih oleh ya, hadis ini dijadikan dalil ya bahwasanya yang lebih afdol jadi imam. Ya, yang lebih afdol itu jadi imam. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika adzan wal yu'adzin ahadukum, yang jadi yang adzan salah seorang dari kalian, tidak sebut syarat. ketika azan tidak sebut syarat, tidak sebut sifat. Yakni yang azan siapa saja boleh azan, salah seorang saja, siapa saja, tidak disebut syarat, tidak disebut sifat. Tapi ketika sebut tentang imamah, yang jadi imam dalam sholat, Nabi SAW menyebutkan syarat, menyebutkan sifat. Wal ya'ummakum akbarukum. Yang jadi imam adalah yang paling tua. Berarti ada syarat di situ. Menunjukkan apa? Kedudukan imamah, dia memiliki fadilah yang lebih tinggi daripada muadzin. Buktinya ada syarat tertentu. Ya, buktinya ada syarat tertentu. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Al-Imam Ar-Rafi'i, Al-Imam Abul Qasim, Abul Qasim Ar-Rafi'i, ya, imam besar dalam, ya, deretan para ulama Syafi'i, ya, termasuk muhaqqiq besar dalam mazhab Syafi'i. Ya, di antara beliau punya Asy-Syarhul Kabir, syarah dari Al-Wajiznya Imam Al-Ghazali. Ya, itu merupakan kitab pokok pegangan para ulama Syafi'i. Ya, beliau yang menguatkan bahwa yang lebih afdal itu jadi imam. Ya, yang lebih afdal itu jadi imam. Namun Imam An-Nawawi tidak sependapat dengan pendapat ini. Yang lebih afdal itu justru jadi muadzin. Ya, yang lebih afdal itu jadi muadzin. Ya, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ya, "Wa man qala bi tafdilil adzan wa huwa sahihul mukhtar." Ya, bahwa yang lebih afdal itu adalah azan. Ya, yang lebih afdal itu adalah azan. Nah, dan ini pendapat yang lebih sahih yang dipilih, ya, dari beberapa pendapat. Bahkan ada dua riwayat dari Imam Syafi'i dan juga beberapa pendapat dari para ulama Syafi'i. Ya. Yang lebih sahih adalah pendapat, ya, didahulukannya untuk menjadi seorang muazzin. Ya, menjadi seorang muazzin. Loh, kenapa? Yuh, kok bisa khilaf seperti ini sesama ulama Syafi'i, ya? Allah alam, zahirnya di sini hatta dari Imam Syafi'i sendiri ada dua riwayat, bahkan mungkin lebih. Ya, kenapa? Karena Imam Ar-Rafi'i, ya, beliau pun sebagaimana dinukil oleh Taqiyuddin Al-Hisni, ya, as-sahih 'inda Ar-Rafi'i wa nassa 'alaihi Syafi'i anna al-imamata afdal. Nasnya, ada nas dari Imam Syafi'i bahwa menjadi imam itu lebih afdal. Ya, itu keterangan dari Imam Ar-Rafi'i. Ya, ada nas dari Imam Syafi'i bahwasanya menjadi imam itu lebih afdal. Di antara dalilnya tadi, wal ya'ummakum akbarukum. Ketika menjadi imam di situ ada syarat tertentu. Ya, berarti itu menunjukkan kedudukan yang lebih tinggi. Ya, tapi Imam Nawawi pun, ya, berkata, ya, yang lebih afdal itu adalah, ya, al-ashah an yakuna al-muadzin. Yang lebih sahih itu menjadi muadzin. Ya, wa huwa qawlu aktsari ashabina. Dan itu adalah pendapat sebagian besar ashabina, yakni sebagian besar para ulama Syafi'iyah. Ya, sebagian besar para ulama Syafi'iyah, annal adzan afdal. Adzan itu lebih afdal. Wa nassa Syafi'iyyu 'ala karahatil imamah. Bahkan ada keterangan Imam Syafi'i, ya, tidak suka menjadi imam. Ya, tidak suka menjadi imam. Ya, keterangan dari Imam Syafi'i. Ya, keterangannya bagaimana? Ya, dinukil, ya, sebagaimana dinukil juga oleh Imam An-Nawawi dalam Raudhatut Thalibin, qala Syafi'i uhibbul adzana. Kata Imam Syafi'i, saya suka azan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Allahummaghfir lil muadzinin. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Nabi SAW mendoakan muadzin. Ya Allah ampunilah, ya, para muadzin. Ya Allah ampunilah para muadzin. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan imamah, menjadi imam, wa akrahul imamah lidhaman. Ya, saya tidak suka menjadi imam. Kenapa? Karena imam itu dia menjamin. Sebagian riwayat disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Imam itu dhamin, orang yang menjamin. Menjamin apa? Menjamin sholat di jamaah itu. Sholatnya benar atau tidak, itu dijamin imam. Kenapa? Karena makmum itu hakikatnya hanya ikut imam. Ya. Kalau imamnya salah, ya, otomatis makmumnya ikut juga. Ikutan salah. Bahkan menurut sebagian mazhab, kalau imamnya batal atau melakukan pembatal sholat, batal imam maupun makmum. Sebagian mazhab. Ya. Maka imam itu menjamin. Ya, wa ma'alaiha al-imam. Ya, dan juga tanggungan-tanggungan imam. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW bersabda, yusalluna lakum, ya, mereka para imam solat mengimami kalian. Fa in asabu falakum walahum. Kalau imamnya solatnya benar, maka mereka dapat pahala, kalian dapat pahala. Imam dapat pahala, makmum dapat pahala. Kalau solatnya benar. Wa in akhtau falakum wa alaihim. Tapi kalau imamnya salah, kalian makmum dapat pahala, imamnya dapat dosa. Imam dapat dosa. Ya. Maka Imam Syafi'i, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, ya, tidak suka menjadi imam karena ini tanggungannya berat. Tanggungannya berat. Ya, dia menanggung, ya, salatnya kaum muslimin, ya, di jamaah tersebut. Berbeda dengan muadzin. Muadzin tidak ada tanggungan. Tanggungannya hanya azan tepat waktu saja. Ya, lebih ringan tanggungannya. Ya, tanggungannya itu lebih ringan. Ya, maka dari ini, ya, Imam Syafi'i, satu riwayat dari Imam Syafi'i dan dipilih oleh Imam Nawawi, lebih afdol itu jadi muadzin. Ya, karena tanggungan yang berat sebagai imam. Ya, Masya Allah, Imam Syafi'i yang imam, ya, ulama segitu hebatnya, ya, tidak suka menanggung beban menjadi imam. Ya. Dan memang kalau mazhab Imam Syafi'i sebagai imam itu cukup berat juga. Ya, ini apa? Terutama Al-Fatihah misalnya. Al-Fatihah itu harus dibaca makhraj huruf per hurufnya dengan benar. Tidak boleh berubah makhraj hurufnya dengan perubahan yang merubah makna. Kalau satu makhraj huruf saja berubah dengan perubahan yang merubah makna, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, sah gak salatnya? Gak sah salatnya, ya. Makanya berat. Makanya Imam Syafi'i, ya, bahkan Imam Nawawi juga memilih pendapat, ya, tidak suka untuk menjadi imam. Lebih afdol itu jadi muadzin saja, ya. Dan wallahualam saya lebih condong pendapat ini, ya, lebih afdol itu muadzin. Karena doanya selalu doa didoakan baik, ya, didoakan baik oleh Nabi SAW. Sedangkan hadis-hadis tentang imam itu ada hadis-hadis yang tentang tanggungan imam yang itu cukup berat, ya. Kemudian, ya, tentang adzan ini, hadis zahir hadis fal yu'adzin lakum ahadukum, ya, zahirnya adalah bahwa adzan ini adalah, ya, ketika di situ ada jamaah, ya, ada beberapa orang. Lalu ketika di situ hanya ada dia sendiri saja, seseorang sendirian, apakah disyariatkan adzan atau tidak? Ya, maka ini pun dibahas oleh para ulama. Bahwa orang yang sholat sendirian seperti orang yang di gurun misalnya, dia mengembala kambing, hanya dia dengan kambing-kambingnya, atau bahkan dia di daerah yang sangat terpencil, ya, maka pendapat yang sahih alal madhab, ya, bahwasanya dia azan, tetap dia disyariatkan untuk azan, ya, tetap dia disyariatkan untuk azan. Dan ini qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i, ya, yang ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda kepada salah seorang sahabat, inni arauka tuhibbul badiyah. Ya, saya melihat kamu itu suka ke badiyah, yakni suka ke daerah gurun. Fa idza kunta fi badiyatika aw fi ghanamika. Kalau engkau, ya, berada di gurun atau berada di antara tengah-tengah, ya, dombamu atau gembalaanmu, ya, fa adzanta bis shalah farfa' sautaka. Ya, dan engkau azan untuk sholat, engkau mengumandangkan azan untuk sholat, maka angkatlah suaramu. Tetap bahkan suaranya di, ya, perintahkan untuk, ya, dikeraskan suaranya. Bin nida, fa innahu la yasmau, fa innahu la yasmau mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah. Kenapa? Karena tidak ada, ya, seorang pun yang mendengar suara muadzin, apakah itu jin atau manusia atau apapun juga yang mendengar suara azan, kecuali nanti dia akan bersaksi pada hari kiamat. Ya, dia akan bersaksi nanti pada hari kiamat. Ya, dan ini hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, dan bahkan dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa azan, ya, memiliki fadilah yang amat banyak. Ya, di antaranya tadi, ya, makhluk yang mendengar azan bersaksi kebaikan untuk si muadzin tersebut nanti pada hari kiamat. Di antara fadilah juga, ya, dalam hadis yang lain bahwa syaitan itu lari. Ya, syaitan itu lari ketika mendengar azan. Ya, masya Allah. Syaitan itu kalau kita sholat dia nggak lari. Ya, kalau kita sholat dia tidak lari. Ya, kalau kita melakukan ibadah, beberapa ibadah yang lain, dia tidak akan lari. Tapi ketika mendengar azan, lari. Ya, sebagian riwayat disebutkan walahu duratun, dia lari sambil terkentut-kentut. Ya, sambil terkentut-kentut. Ya, dan dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad, ya, di antara hikmahnya kenapa seperti itu, karena di azan limashtama'alaihi min qawaidit tauhid. Ya, di dalamnya terdapat lafaz-lafaz tauhid. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah, dan juga kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Ya, maka setan tidak suka dengan hal tersebut. Sebagian ulama menjelaskan bahwa karena menunjukkan anak Adam dia akan sujud, sedangkan setan bapaknya dulu ketika diperintah sujud dia enggak mau sujud. Ya, dia tidak mau sujud. Ya, maka tetap ketika berada di sendirian dan tiba waktu sholat itu tetap disyariatkan untuk azan. Ya, disyariatkan untuk azan. Ya, kemudian ada bahasan juga, ya, apa syaratnya seorang muadzin? Ya, syaratnya seorang muadzin. Ya, sebagian ulama menjelaskan bahwa syartul adzan an yakuna al muadzinu musliman. Ya, muadzin itu harus dia muslim. Ya, muadzin itu harus dia muslim. Kalau orang kafir, bagaimana azan orang kafir? Sah tidak? Ya, tidak sah. Kenapa? Karena azan merupakan ibadah. Azan merupakan ibadah, dan syarat sah ibadah, ya, dia adalah seorang muslim, baru ibadahnya itu sah. Ya. Dan juga yang para ulama mensyaratkan an yakuna aqilan. Ya, muadzin itu dia harus berakal. Ya, berakal. Enggak gila. Ya, bukan orang gila. Bukan orang sedeng. Ya. Atau gila, ya, apa namanya kalau gila kumatan itu? Hah? Bukan, kalau ayan beda lagi. Kalau ayan itu menimpa syaraf. Ya, dia bukan menimpa akal. Dia menimpa syaraf motorik. Ya, dia bukan pengaruhnya ke akal itu. Ya, intinya penyakit-penyakit yang menimpa akal. Iya, kurang lebih seperti itu. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya ma'tuh. Ya, dia itu ma'tuh, bukan majnun tapi. Ya, maka disyaratkan harus berakal. Ya, an yakuna dzakaran. Ya, disyaratkan juga bahwa muadzin itu laki-laki. Ya, muadzin itu laki-laki, bukan wanita. Ya, bukan wanita. Loh, bagaimana kalau wanita mau sholat? Ya, mereka azan dan qomat tidak? Ketika ada wanita, ada jamaah wanita, apakah mereka azan dan qomat atau tidak? Ya, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri dalam Umdatus Salik, yusannu li jama'atin minan nisa al-iqamatu dunal adzan. Jamaah para wanita disunnahkan bagi mereka untuk iqamah saja. Iqamah saja. Dunal adzan, tidak disyariatkan bagi mereka untuk azan. Kenapa? Karena hakikat azan itu memanggil sholat. Ya, sedangkan jamaah wanita, mereka tidak ada hikmah sama sekali untuk memanggil jamaah laki-laki sholat bersama mereka. Memanggil sholat itu di masjid, ya, jamaah laki-laki. Sedangkan ketika ada jamaah wanita, ya, bukanlah disyariatkan untuk memanggil manusia sholat ke situ. Ya, sholat ke situ. Maka tidak disyariatkan azan bagi mereka. Tapi disunahkan untuk iqomah. Kenapa? Karena iqomah itu kaitannya dengan penegakan sholat. Mau sholat sebentar lagi. Sedangkan al-adhan sebagaimana dalam definisinya, kaitannya itu al-i'lam, memanggil orang. Kaitannya adalah tentang memanggil orang untuk sholat berjamaah. Ya, maka tidak disyariatkan azan bagi wanita. Dan juga diantara hal-hal yang disukai, ya, dari seorang muadzin, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni, yustahabbu an yakuna sayyidan. Ya, disukai muadzin itu suaranya keras. Ya, suaranya keras. Ya. Di antara yang suara yang keras itu adalah Bilal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bilal, oleh karena itu beliau dijadikan muadzin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa yustahabu an yakuna hasanas saud. Disukai juga muadzin itu suaranya bagus. Ya, suaranya bagus. Adapun suara bagus ini berdasarkan riwayat Abi Mahdzurah. Abi Mahdzurah yang dia adalah muazin di Mekah. Ya, muazin di Mekah. Sudah Isya? Silakan azan terlebih dahulu. Disukai ada pada seorang muadzin, dia suaranya bagus. Ya, berdasarkan riwayat Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah aslinya dia kafir. Ya, dia kafir. Kemudian ketika waktu salat, maka beberapa orang kafir mengejek azan kaum muslimin. Ya, meniru-niru suara azan kaum muslimin, tapi dalam rangka mengejek. Maka didengar oleh Nabi SAW bahwa ada satu yang suaranya bagus, ya, satu yang suaranya bagus, yaitu si Abu Mahdzurah. Maka Abu Mahdzurah ini ya justru dipilih oleh Nabi SAW untuk jadi muadzin di Mekah, ya, untuk jadi muadzin di Mekah. Kemudian dia masuk Islam dan dia jadi muadzin di Mekah. Ini dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, ya. Dan juga disukai ya bahwasanya muadzin itu azan dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci. Ada riwayat At-Tirmidzi di situ, tapi riwayatnya ada kelemahan. Dan juga disukai dia azan dalam keadaan berdiri, ya, dalam keadaan berdiri dan juga menghadap kiblat, ya, dan juga menghadap kiblat. Dan juga disunnahkan al-iltifatu fi hayya 'ala shalah wa hayya 'ala falah. Disunnahkan dia untuk menengok ketika lafaz hayya 'ala shalah, ya, menengok ke kanan, hayya 'ala falah menengok ke kiri. Yang itu dalilnya adalah berdasarkan ya perbuatan Bilal. Perbuatan Bilal yang beliau melakukan seperti itu, dan itu ditakrir. Ditakrir oleh Nabi SAW, tidak ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan disunahkannya hal tersebut, ya. Dan juga ya disukai ketika azan dan iqamah an yurattil fil adzan. Azan itu dengan tartil, pelan-pelan. Lafaznya pelan-pelan. Sedangkan al-iqamah dengan hadir. Ya, dengan hadir atau dengan adraj, ya, dengan idraj. Yakni apa? Azan iqamat itu cepat. Ya, iqamat itu dengan lafaz yang cepat. Yang ini berdasarkan ya sebagian riwayat, idza adzanta fatarassal. Kalau azan itu maka perlahan. Wa idza aqamta fahdur. Tapi kalau iqamah maka hadir. Cepat. Ya, iqamah maka cepat. Ya, tapi ini hadisnya pun ya dalam riwayat At-Tirmidzi, dan itu dia ya dalam riwayatnya ada kudhaifan. Ya, di sanadnya ada Abdul Mun'im bin Nu'aim ya Al-Aswari. Yang ini kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, dia adalah rawi yang matruk. Ya, dia rawi yang matruk. Ya. Ya, ini tentang beberapa hal yang disukai ketika azan ya, atau bagi seorang muadzin. Lalu bagaimana sighatul adzan? Sighatul adzan dan iqamah insyaallah sudah ma'ruf ya. Sighatul adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, ini adalah sighat adzan. Ya. Sebagian riwayat ada yang menyebutkan Allahu Akbarnya hanya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dan itu kalau tidak salah mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, Allahu Akbarnya 2 kali. Dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dan itu boleh. Kenapa? Karena semua ada riwayatnya. Mau yang Allahu Akbar 2 kali atau 4 kali itu ada riwayatnya. Ya, maka kadang kalau kita di kaum muslimin ribut, wah itu. Ya, Muhammadiyah NU azan Allahu Akbar 4 kali, Persis 2 kali. Ya, mana yang sunnah, mana yang bid'ah ini? Semuanya ada riwayatnya, enggak usah pusing. Ya, semuanya ada riwayatnya, ada imamnya lagi. Ya. Hah? Apa? Iya. Maka itu luas ya. Perkara fikih yang seperti ini, yang masing-masing ada riwayatnya, ada imamnya, maka itu luas, jangan disempitkan. Wa yudhifu fi adhanil fajri as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Dan juga ditambahkan ketika azan fajar, as-salatu khairun minan naum, 2 kali. Setelah perkataan hayya 'alal falah. Ya, as-salatu khairun minan naum setelah hayya 'alal falah. Namun ulama Syafi'iyah khilaf, ini perkataan seperti ini di azan awal atau azan kedua? Ya, di situ ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah, wallahu alam. Ya, saya lebih condong pendapat ulama yang mengatakan di azan awal. Kenapa? Karena lafaz as-salatu khairu minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Di situ mengisyaratkan untuk membangunkan orang yang tidur. Membangunkan orang yang tidur untuk siap-siap salat subuh. Sedangkan di azan yang kedua dia sudah bangun. Dia sudah bangun dan sudah siap salat subuh. Ya. Maka tidak ada illat lagi, tidak ada sebab lagi untuk diingatkan as-salatu khairun minan naum. Walaupun memang ada ulama yang berpendapat seperti itu, ya, di antara Imam Al-Ghazali berpendapat as-salatu khairun minan naum itu di dua azan. Wasiqatul iqamah, sedangkan lafaz iqamah Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, yang ini juga berdasarkan, yakni lafaz azan dan iqamah berdasarkan hadis Bilal. Umira Bilalun an yashfa'al adzana wa yutiral iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan lafaz azan. Kalau azan diulang dua kali, wa yutirul iqamah, sedangkan lafaz iqamah hanya satu kali saja. Illal iqamah, kecuali lafaz iqamah. Yang lafaz illal iqamah itu ada dalam riwayat Imam Muslim. Kecuali lafaz al iqamah itu dua kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Lafaz yang lain hanya satu kali. Ya, dan Imam Syafi'i mengambil pengecualian itu. Yakni lafaz qad qamatis shalah itu diulang dua kali. Ya, diulang dua kali. Sedangkan mazhab Imam Malik, beliau hanya meriwayatkan tanpa ada lafaz pengecualian. Ilal iqamahnya tidak ada. Berarti apa? Berarti qad qamatis shalahnya hanya diucapkan satu kali. Itu kalau mazhab Imam Malik. Tapi dalam riwayat yang sahih, ya, bahwa di situ ada pengecualian ilal iqamah. Yakni lafaz iqamah itu diulang dua kali. Ya, diulang dua kali. Ya, maka ini tentang lafaz dari adzan dan iqamah. Lalu setelah kita adzan dan iqamah, ya, kita disunnahkan untuk berdoa. Ya, sebagaimana hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim, ya, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Kalau mendengar muazin, maka ucapkan seperti apa yang dia ucapkan. Kecuali ketika hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Ada pengecualian di situ. Ya, sebagaimana di bawahnya lihat dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, yaqul la haula wala quwwata illa billah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Pengecualiannya ada lafaz Bukhari nomor 588 dan Muslim nomor 385. Ada tidak? Ada. Dua riwayat setelah itu. Dua riwayat setelah hadis Abdullah bin Amr bin As, ya. Ya, mungkin itu. Pokoknya pengecualian. Iya, iya. Iya. Itu ada pengecualian di hayya 'ala shalah, maka membaca la haula wala quwwata illa billah. Sedangkan yang lainnya sama. Ya, sedangkan yang lainnya adalah lafaznya sama. Faqulu mithla ma yaqulu, summa shallu 'alayya. Kemudian selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man shalla 'alayya shalatan sallallahu alaihi biha 'ashra. Barang siapa bersolawat kepada Nabi SAW satu kali solawat, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Ya, bersolawat kepadanya 10 kali. Tsumma sal li al-wasilah, dan mintakanlah untukku al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la yanbaghi li'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna anahu. Kemudian mintakanlah untukku al-wasilah, karena itu merupakan kedudukan di surga yang tidak patut kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan aku harap aku adalah hamba itu. Dan sebenarnya iya. Dan sebenarnya iya. فَمَسَأَلَ اللَّهَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةَ. Barang siapa yang memintakan wasilah untukku, maka halal baginya syafaat Nabi SAW. Ini diantara fadilah mengulangi ucapan azan. Dan juga disunahkan setelah azan untuk membaca doa. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati ad-dammah wa salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'ath maqaman mahmuda alladhi wa'adtah. Maqaman mahmuda itu maksudnya adalah syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma ketika hisab yang hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, itu maqaman mahmuda. Maka ketika membaca doa ini, halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah, maka halal baginya syafa'atku pada hari kiamat. Ya, ini tentang fadilah-fadilah, ya, terkait seputar adzan dan iqamah. Wallahu a'lam. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.